Sumpah ninja karep ning Jakarta. Vespa ra ono tenaga kowe numpak Vespa. Kene numpak ninja kur mung modal cinta. Aku butuhnya biaya. No way, no way, no way, no way. Aku emo Vespa. No way, no way, no way, no way. Aku pilih ninja. No way, no way, no way, no way. Ku tak butuh cinta. No way, no way, no way, no way. Aku pingin gaya. Trialah kotri, ombak mundut roti. Udah gak zaman modal cinta sampai mati. Kuntul jari banyak, doke kari sici. Gue mintanya tak, oh gak butuh janji.